Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin para talabah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita pada malam hari ini membaca pelajaran yang ke-19 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, dan malam ini kita masuk ke tamrin yang kedua. Nah, tamrin yang kedua, perintahnya sahih ma yali, betulkan, perbaiki berikut ini, yaitu perbaiki, betulkan yang salah pada kalimat berikut ini. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang mau baca soalnya dan jawabannya diartikan? Ya, silakan. Yuridu Umaro Amrun. Oh, Amrun. Yuridu Amrun wa an yastaria. Itu wawunya, wawu bagian daripada Amr. Yuridu Amrun an yastaria. Oh, yuridu Amrun an yastaria kataba kitaban. Oh ya, kitaba kitaban kitaban faronsia faronsia minal hindi. Nam, artinya Amrun ingin membeli kitab dua dari Perancis, kitab berbahasa Perancis dari India. Nam, mana jawaban yang benar? Berbahasa apa? Berbahasa Urdia. Urdu, iya. Urdu, coba. Yuridu Amrun an yastaria kitaban urdiyata minal hindi. Naam. Jawabannya yuridu Amrun an yastaria kitaban bil lughatil urdiyati minal hindi. Naam. Atau kitaban urdiyatan, tapi kalau mau disingkat, tapi kalau mau dibikin panjang, yuridu Amrun an yastaria kitaban bil lughatil urdiyati minal hindi. Amr ingin membeli kitab berbahasa Urdu dari India. Nah, Amrun diakhiri dengan wawu, itu wawu-wawu tambahan, wawu harfun zaid, huruf ziyada ya, huruf tambahan. Untuk membedakan antara kata Amrun dan Umar. Umaru dan Amrun. Nah, itu membedakan untuk itu. Umaru mamnu' minasarfi, kalau Amrun munsarif. Didatangkan wawu untuk membedakan antara Umar dan Amrun. Nam, an yastaria, yastaria fi'il mudhari'nya mansub, tandanya fathah. Kenapa? Karena diawali oleh an. An itu huruf perangkat nasab. Nam, kitaban kenapa mansub fathah? Karena sebagai objek. Faronsian sebagai sifatnya. Nam, nomor dua. Ja'faru minal hindi. Ja'far dari India. Yang benar, benar. Ja'faru min Pakistana. Ja'farun, Ja'farun min Ja'farun min Pakistana. Naam, artinya Ja'far dari Pakistan. Naam. Ahsanta. Nomor tiga. Lan yarji'a Khalidun ilal jami'ati li'annahu la yuridu ayyadrusa. Artinya Khalid tidak kembali. Ya, Khalid tidak ingin kembali. Khalid tidak ingin kembali ke jami'ah, universitas, karena dia tidak ingin untuk belajar. Nah, yang benar apa? Li'anahu maridun wa sayabqa fil hindi lil ilaj. Itu ya. Apa coba dibaca jawabannya? La yuridu lan yarji'a. Nah, lan yarji'a. Lan yarji'a holidun ilal jami'ati li'annahu maridun. Maridun wa sayabqa fil hindi lil ilaj. Wa sayabqa fil hindi lil ilaj. Nah, itu jawabannya. Khalid tidak akan kembali ke universitas karena dia sakit dan dia akan tinggal di India untuk berobat. Nah, li'anahu maridun wa sayabqa fil hindi lil ilaj. Nah, barakallahu fikum. Poin ketiga. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan lan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan penafian, yaitu peniadaan, penolakan, arti negatif ya, penafian. Tidak artinya. Musta'milan lan, yang penafiannya dengan memakai lan. Nah, nafi bisa pakai lan, bisa pakai ma, bisa pakai la. Yang diinginkan sekarang makanya lan. Berarti kalau lan masuknya kepada fi'il mudhore'. Masuknya kepada apa? Fi'il mudhore'. Maka antum lan setelahnya membuat fi'il mudhore'. Nomor satu perintahnya, kita terjemahkan dulu perintahnya, nanti antum ngisi dengan bahasa Arab. Nah, kita baca bareng. Atadhabu ila balatika fi utlati shayfi. Atadhabu ila balatika fi utlati shayfi. Apakah engkau akan pergi ke negerimu pada liburan musim panas? Apakah akan pergi ke negerimu pada liburan musim panas? Nah, jawabannya tidak. Aku tidak akan pergi ke negeriku pada liburan musim panas. Itu bahasa Indonesianya ya. Nanti dibikin bahasa Arab. Yang berdua, atadhabuna ilal mal'abi hadal masa'a ya ikhwanu. Apakah kalian akan pergi ke lapangan sore ini, wahai para saudara? Apakah kalian akan pergi ke lapangan sore ini, wahai saudara? Nah, jawabannya, kami, karena yang ditanya kalian, kan, apakah kalian akan pergi ke lapangan? Maka jawabannya apa? Kami tidak akan pergi ke lapangan pada sore ini. Nah, ya ikhwanunya jangan disebut lagi. Yang nomor tiga, ayat habu zumala'uka ilal muthafi godan ya aliyu. Nah, apakah teman-temanmu akan pergi ke museum besok, wahai Ali? Apakah teman-temanmu akan pergi ke museum besok, wahai Ali? Jawabannya, teman-temanku tidak akan pergi ke museum besok. Nah, nomor empat, atal abuna kurotal qadami hadal masa'a ya ikhwanu. Apakah kalian akan bermain sepak bola pada sore ini, wahai para saudara? Nah, jawabannya, kami, berarti ya, kami tidak akan bermain sepak bola sore ini. Nomor lima, ayar jiul mudiru min juddata godan ya ustadzu. Ayar jiul mudiru min juddata godan ya ustadzu. Apakah kepala sekolah akan kembali besok dari Jeddah, wahai ustadz? Nah, silakan. Yang nomor satu siapa yang baca? Dibaca lagi dan diartikan jawaban dan soal. Atadhabu ila baladika fi utlatis saifi. Apakah engkau akan pergi ke negerimu pada liburan musim panas? La, lan adhaba ila baladi fi utlatis saifi. Tidak, aku tidak akan pergi ke negeriku di liburan musim panas. 6. Ahsanta, nomor 2. Atadhabuna ilal mal'abi hadzal masa'a ya ikhwanu? Apakah kalian akan pergi ke tempat bermain sore ini, wahai saudara-saudara? 6. Jawabannya? La. Lan nadhhabu ilal mal'abi. Lan nadhhaba. Lan nadhhaba ilal mal'abi hadzal masa'a. Tidak, kami tidak pergi ke tempat bermain sore ini. 6. Nomor 3. Ayadhabu zumala uka ilal muthafi gotan ya aliyu? Apakah teman-temanmu akan pergi ke museum besok, wahai Ali? La lai layat haba lan lan la la lan lan yat haba zumalai pakainya wawu, pakai wawu layat habu. Nah, la yat hab la lan yat habu la lan yat habu. 6. Zumalai ilal muthafi godan. 6. Asanta la lan yadhabu, karena fa'ilnya di situ wawu ya. Kalau yang di depan pakai yadhabu, kenapa tanpa wawu? Karena fa'ilnya di belakang, zumala uka fa'ilnya. Kalau yang jawaban, fa'ilnya nyatu dengan fi'il. La lan yadhabu, wawu di situ sebagai fa'il, nyatu. Asalnya yadhabuna, karena ada lan, nunnya dibuang. Ya, nomor 4. Atal abuna kurotal kodami hadal masaa ya ikhwan ya ikhwanu. Artinya, apakah kalian akan bermain bola sore ini, wahai saudara-saudara? La nal aba kurotal kodami. La lan nal aba. La lan nal aba. La lan nal aba kurotal kodami hadal masaa. 6. Cukup. Artinya? Tidak. Saya tidak ingin bermain sepak bola sore ini. 6. Nomor 5. Ayarji'ul mudiru minal juddata godan ya ustadzu. Min juddata. Jangan minal. Min juddata. Min juddata godan ya ustadzu. Apakah kepala sekolah akan kembali besok dari Jeddah, wahai Ustaz? Jawabannya? La mudiru lan yarji'a. La lan yarji'a. La lan yarji'a minal judata godan. La lan yarji'al. Yarji'al. Apa? La lan yarji'a min judata godan. Gitu, iya. Boleh. Boleh juga disebut ulang mudirnya. Artinya? Tidak. Tidak, Pak Kepala Sekolah tidak kembali besok dari Jeddah. 6. Yang keempat, poin keempat. Ta'ammal adawatin nafyil atiyati. 6. Ta'ammal adawatin nafyi al-atiyata. Perhatikanlah perangkat-perangkat nafyi berikut ini. 6. Adawat, dia sebagai objek mansub, tanda nasubnya kasro, karena dia, karena apa? Karena dia jamak mu'anas salim. 6. Karena jamak mu'anas salim itu ketika mansub tandanya kasro, bukan fathah. An-nafyi mudhofun ilai. Al-atiyata sifat untuk adawat. Kenapa dibaca fathah? Karena adawat itu mansub, maka atiyata juga sebagai sifatnya ikut mansub. Atiyata, kenapa itu adawat harokatnya kasro atiyata fathah? Kenapa? Karena adawat gak bisa fathah, sebab dia jamak mu'anas salim. Adapun atiyata masuk dalam isim mufrad, sehingga tandanya tetap fathah. Gitu ya. Ta'amal adawatil nafyi al atiyata. Nah, perhatikanlah perangkat-perangkat nafi berikut ini. Nah, perangkat nafi yaitu ma, la, lan, yang nanti akan disebutkan di sini. Ya, kita baca bareng. Dahabtu ila suqi amsi. Dahabtu ila suqi amsi. Aku telah pergi ke pasar kemarin. Aku telah pergi ke pasar kemarin. Ma dahabtu ila suqi amsi. Ma dahabtu ila suqi amsi. Aku tidak pergi ke pasar kemarin. Aku tidak pergi ke pasar kemarin. Adhabu ila suqi kulla yaumin. Adhabu ila suqi kulla yaumin. Aku pergi ke pasar setiap hari. Aku pergi ke pasar setiap hari. La adhabu ila suqi kulla yaumin. La adhabu ila suqi kulla yaumin. Aku tidak pergi ke pasar setiap hari. Aku tidak pergi ke pasar setiap hari. Sa'adhabu ila suqi ghadan. Sa'adhabu ila suqi ghadan. Aku akan pergi ke pasar besok. Aku akan pergi ke pasar besok. Lan adhaba ila suqi ghadan. Lan adhaba ila suqi ghadan. Aku tidak akan pergi ke pasar besok. Aku tidak akan pergi ke pasar besok. Naam. Barakallahu fikum. Ma berarti di situ dipakai untuk menafikan fi'il madi, ya, kejadian yang telah lalu, ya. Makanya ma. Ma dahabtu ila suqi amsi. Aku tidak pergi ke pasar kemarin. La untuk yang hal yang sekarang, yang sedang berlangsung atau yang menjadi kegiatan rutin harian. La adhabu ila suqi kula yaumin. Nah, memiliki arti sedang. Lan untuk mustakbal, untuk yang akan datang. Fi'il mudhari', karena fi'il mudhari' itu memiliki dua arti, memiliki arti sekarang atau akan datang. Nah, ketika kemasukan lan artinya berarti akan datang. Aku tidak akan pergi ke pasar besok. Nah, barakallahu fikum. Semuanya dari adawat nafi di situ memiliki arti nafi, yaitu tidak atau bukan dan seterusnya. Nah, poin 5. Iqra'il amthilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Nah, siapa membaca? Diartikan. Lan adhabal qoriyati ila qoriyati. Oh, ila, ya. Lan adhaba ila qoriyati qoriyati fi utlati sayfi hadal yaum hadal ama. Ya. Aku tidak pergi ke desaku pada liburan musim panas tahun ini. 6. Aman. Apa tadi? Lan adhaba ila qaryati fi utlatu sayfi hadal ama. Tahun ya. Dorof ya untuk kata keterangan tempat sehingga mansub. Dorof itu mansub. Hadal am kalau di waqaf maca hadal am. Nah, cuman kebiasaan kita dari dulu belajar kita enggak mewaqaf tapi membaca kata dengan sempurna. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membiasakan mengerti i'rab. Karena i'rab itu harokat akhir dari kata, baik berupa huruf ataupun berupa harokat, kan? Dengan begitu kita terbiasa mengetahui ini mansub, marfu atau majrur. Nah, tujuannya untuk itu. Kalau bacaan yang fasih di akhir kata itu di akhir bacaan di waqaf. Sehingga kita baca yang seperti ini. Lan adhaba ila qaryati fi utlatu sayfi hadal am. Nah, itu. Namun kita terapkan yang bacaan tanpa waqaf. Iya, nomor 2. Inni muta'abun jiddan. Falan akhraja minal baiti al-yawma. Falan akhruja minal baiti al-yawma. Naam. Artinya sesungguhnya aku sangat kelelahan, maka aku tidak akan pergi hari ini. Keluar, maka aku tidak akan keluar dari rumah. Maka aku tidak akan keluar dari rumah hari ini. Naam. Nomor 3. Lan atrukas sholata abadan. Aku tidak akan meninggalkan sholat selamanya. Iya. Berpat. Qala al-mudarrisu lan asmaha lakum bidukhuli ba'da bada'id darsi fil mustaqbali. Artinya, Pak Guru berkata, aku tidak akan mengizinkan bagi kalian untuk masuk setelah dimulainya pelajaran pada pelajaran yang akan datang. Pada waktu mendatang. Pada waktu yang mendatang. Nah, lan asmaha lakum bidukhuli ba'da bad'id darsi fil mustaqbal. Aku tidak mengizinkan kalian masuk setelah pelajaran dimulai pada waktu mendatang. Nomor 5. Lan ahliqa lihyati abadan. Aku tidak akan memotong jenggotku selamanya. 6. Nomor 6. La yarji'a abi min Londona qabla Ramadana. 6. Artinya, bapakku tidak akan kembali dari London sebelum bulan puasa. 6. Nomor 7. Lan nasroba al homro abadan. Artinya, kami tidak akan minum homer selamanya. 6. Lan nasroba al homro abadan. Nomor 8. Qalal yahudu li Musa alaihi salami. Ya Musa alaihi salamu. Ya Musa, lan nasbira 'ala ta'amin wahidin kama jaa fi suratil Baqarati. Berkata Yahudi kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, kami tidak bersabar atas makanan satu. Terus, kama sebagaimana datang pada surat Al-Baqarah. Qala al-yahudu li Musa alaihi salamu, orang-orang Yahudi, ayahudu jamak ya, artinya orang-orang. Orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami tidak bisa bersabar atas satu jenis makanan. Kama ja'a fi suratil Baqaratu, sebagaimana datang pada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah dibaca doma karena menceritakan al-hikayah. Karena kita menceritakan seperti yang di Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran tulisannya suratul Baqaratu, ya, Al-Baqaratu ceritakan, jadi itu dianggap sebagai nama. Bukan Baqaratu artinya sapi, pada surat sapi, bukan. Tapi maksudnya surat Al-Baqarah, yaitu apa? Nama dari surat yang ada di setelah Al-Fatihah. Bacaannya tetap berarti Al-Baqarah itu. Nah. Satu lagi. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man labisal harira fid dunya falan yalbasahu fil akhirati. Rawahu Bukhari. Naam, artinya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa, barang siapa yang memakai sutra di dunia, ya, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Naam. Diriwayatkan oleh Bukhari. Naam. Ahsanta. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa, barang siapa yang memakai atau siapapun yang memakai al-harira, sutra fid dunya, di dunia, falan yalbasahu, maka dia tidak akan memakainya fil akhirati, di akhirat. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Poin 6. Adkhilan 'alal af'alil atiyati wadbit awakhirahu. Masukkanlah lan pada fi'il-fi'il berikut dan tetapkan akhir harokatnya. Akhir dari harokat fi'il-fi'il d. di bawah ini. Nah, ya siapa? Satu fi'il aja. Lan dimasukkan, terus fi'ilnya dibaca doma, fathah atau sukun gitu. Yakhruja. Lan yakhruju. Baca dulu yakhruju. Yakhruju menjadi lan yakhruja. Nah. Tidak akan keluar. Dia tidak akan keluar. Dia tidak akan keluar. Nah. Bergilir. Taktubina. Lan taktubi. Nah, hilang nunnya aksanta. Artinya dia perempuan tidak akan menulis. Kamu? Oh, kamu perempuan tidak akan menulis. Nah. Berikutnya. Yasrobuna. Lan yasr lan yas lan yasrobina. Yasrobuna itu yasrobuna menjadi lan. Lan yasrobu. Nah, lan yasrobu hilang nunnya. Hilang nunnya kemudian di akhir wawu dikasih alif. Alif. Nah, misalnya alif, alif tambahan, alif alif tambahan ya. Untuk membedakan alif fariqah disebut. Nah. Artinya mereka tidak akan minum. Iya. Lan yaghsilna. Menjadi yaghsilna lan yaghsilna. Nah, tetap berarti. Kenapa tetap? Mabni. Karena mabni, ahsanta. Artinya mereka tidak akan mandi. Mencuci, mereka tidak akan mencuci. Kalau mandi pakai dimasukkan ke wazan ifta'ala dari dari kosala, kosala yaksilu, masukkan ifta'ala menjadi iktasala yaktasilu, itu artinya mandi nanti. Wazan ifta'ala dimasukkan ke wazan ifta'ala maka menjadi artinya mandi. Gosala menjadi iktasala. Mudoreknya menjadi yaktasilu. Itu ya, artinya mandi. 6. Berikutnya. Kali ini gosala yaksilu berarti artinya mencuci atau membasuh. Udkhulu. Masuklah. Menjadi lain adkhulu fi'il mudhari' adkhulu. Adkhulu aku masuk. Iya, menjadi apa? Lan adkhul. Lan adkhul. Sukun apa fathah? Lan adkhulu. Adkhulu aku masuk. Lan adkhula. Lan adkhula, naam. Artinya aku tidak masuk. Iya, aku tidak akan masuk. Dikasih akan karena lan itu memiliki arti akan datang. Nah. Taftahna. Kalian membuka. Iya. Menjadi? Menjadi lan taftahna. Artinya? Kalian tidak membuka. Kalian tidak ingin membuka. Enggak usah dikasih ingin. Kalian tidak akan membuka. Gitu. Kalian tidak akan membuka. Nah, ganti. Ta'kulina lan ta'kuli. Artinya? Jangan kamu tidak makan. Kalau diartikan jangan salah. Jangan itu tidak. Larangan kalau ya. Fi'il nahi nanti jadinya. Kalau la-nya diartikan pakainya lah nanti jadinya. Kali ini artinya apa? Kamu tidak? Tidak makan. Tidak makan. Nah, satu lagi. Tajlisu. Lan tajlisa. Artinya? Kamu tidak duduk. Kamu tidak duduk. Boleh juga diartikan dia perempuan tidak duduk. Karena bisa artinya fa'ilnya anta, bisa juga fa'ilnya hiya. Nah, ya, berikutnya kita baca al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosa kata baru. Kosa kata baru. Asifun. Asifun. Saya minta maaf atau menyesal. Saya minta maaf atau menyesal. Sifaratun. Sifaratun. Kedutaan. Kedutaan. Amun a'wamun. Amun a'wamun. Tahun. Tahun. Hindiyun hunudun. Hindiyun hunudun. orang India. Orang India. Khamrun khumurun. Khamrun khumurun. Minuman keras. Minuman keras. Maujudun. Maujudun. Ada. Ada. Mut'abun. Mut'abun. Yang lelah. Yang lelah. Harirun. Harirun. Sutra. Sutra. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Al-akhirah. Al-akhirah. Akhirat. Akhirat. Mustaqbalun. Mustaqbalun. Akan datang. Akan datang. Bad'un. Bad'un. Permulaan. Permulaan. Ahadun. Ahadun. Seseorang. Seseorang. Abadan. Abadan. Selamanya. Selamanya. Labisa yalbasu. Labisa yalbasu. Memakai. Memakai. Sobaro yasbiru. Sobaro yasbiru. Bersabar. Bersabar. Taroka yatruku. Taroka yatruku. Meninggalkan. Meninggalkan. Iktamaro yaktamiru. Iktamaro yaktamiru. Umroh. Umroh. Umrotun. Umrotun. Umroh. Umroh. Nah, bedanya kalau iktamaro untuk fi'il. Untuk kalau umrotun di situ masdar. Iktamaro Muhammadun. Berarti Muhammad mengerjakan umroh. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kita, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Pelajaran besok libur ya. Nanti ada lagi malam Jumat insyaallah. Nah, masih DL setiap malam masih DL dari malam Jumat, Sabtu, Ahad dan Senin insyaallah. Nah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.